Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dan mempelajari salah satu karya dari karya para a'immah dan para ulama sunnah, yaitu manzumah, berbentuk manzumah, nazm, bait-bait syair atau disebut qasidah, yang dikenal dengan ha'iyah. Disebut ha'iyah karena masing-masing bait berakhiran dengan huruf ha. Ditulis oleh Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Qasidah ini beliau tulis sebagaimana para a'immah yang lain menulis dan menjelaskan ini akidah mereka, sehingga tampak jelas i'tiqad. Bagaimana akidah muallif, penulis, melalui yang beliau tuangkan, tampak jelas bagaimana manhaj yang beliau pegangi, beliau jalani, apa yang beliau yakini, dan itu tentunya menarik orang lain untuk berguru dan menimba ilmu darinya, karena tahu ini akidahku seperti ini, begini manhajku. Dan mereka sebutkan dalam tiap bab-bab akidah, dalam tiap masalah-masalah i'tiqad atau manhaj Ahlus Sunnah. Terkadang bentuk akidah ini atau karya mereka ini ditulis secara tersendiri, terkadang pula mereka tulis secara zimnan, menyatu bersama pembahasan-pembahasan yang lain, fiqih atau yang lainnya. Terkadang itu manzur, nathr. Karya tulis penjelasan begini dalam kitab. Atau itu bentuk syair, syair, nazm-nazm. Dan cukup banyak ditulis dan di dibuat oleh para a'immah akidah mereka dalam hal ini. Terkait manzumah Ha'iyah karya Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullah, sekilas mungkin kita perlu tahu, dan itu hak beliau untuk kita ketahui siapa penulisnya secara ringkas biografi beliau. Tentunya sebelum itu, Ha'iyah memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kalangan thullabul ilm dan a'immah. Bahkan selain lafadz-lafadznya yang mudah, ringan untuk dihafal dan diakui atau dipuji oleh para a'immah dan para ulama setelahnya, kata Adz-Dzahabi rahimahullah, manzumah ini atau qasidah ini, Ha'iyah, mutawatirah dari nazimnya, penulisnya Abu Bakar ibn Abi Dawud, diriwayatkan oleh Ajurri, dan Ajurri pula rahimahullah mensyarah Ha'iyah ini. Begitu pula diriwayatkan oleh Abu Abdillah ibnu Battah dalam Ibana, dan disyarah pula oleh Al-Imam Ibnul Banna rahimahullah dari ulama abad kelima. Demikian pula yang mensyarah Al-Imam As-Safarini, beliau beri nama Lawahi'ul Anwar As-Sunniyah Walawaqihul Afkar As-Sunniyah Syarah Qasidah Ibn Abi Dawud Al-Ha'iyah Fi Aqidati Ahli Sunnah Fi Aqidati Ahli Al-Athar As-Salafiyah. Artinya menunjukkan perhatian besar para ulama a'immah semenjak dulu dalam mensyarah, menunjukkan tinggi dan pentingnya manzumah ini. Kitab ketika itu makhdum, mendapat khidmat dari para ulama yang sezaman atau setelah itu, lebih penting bagi kita atau thullabul ilm. Semakin banyak yang mengkhidmat, semakin banyak yang mensyarah, memberi penjelasan, semakin lebih baik, dan menunjukkan tingkat kitab itu semakin tinggi, semakin penting untuk dipelajari, karena a'immah pun banyak yang menuju kitab itu untuk diperjelas, disyarah, diringkas, semuanya kembali ke suatu kitab. Dibanding kitab yang ghairu makhdum, kitab yang kurang mendapat khidmat dari para ulama yang setelahnya, sehingga kita sulit sebagai thalibul ilm untuk pingin tahu ini syarahnya bagaimana, apa maksudnya, kurang mendapat khidmat. Maka demikian, setiap kitab semakin dia mendapat khidmat, layanan, disyarah, dijabarkan, ditakhrij hadisnya, ditahqiq, diringkas, semua kembali pada satu kitab, menunjukkan pentingnya kitab itu. Berarti para ulama menganggap ini sangat penting, sehingga semua tertuju ke situ, dan semakin menunjukkan tingginya arti kitab tersebut. Jadi beberapa deretan nama, Savarini, Ibnul Banna, dan beberapa Ibnu Battah, Ajurri, rahimahumullah, semua memberikan khidmatnya kepada kitab ini. Begitu pula Mu'asirin dari para masyayikh dan para ulama dakwah, termasuk Syekh Zaid Al-Madkhali rahmatullah alaih, juga memiliki syarah terhadap kitab ini atau qasidah ini. Mem tadi ya, seperti contoh misalnya keluar sedikit, Riyadhus Shalihin, berapa banyak yang mensyarah, banyak sekali para ulama. Begitu pula Sahih Bukhari, berapa yang mensyarah, banyak sekali. Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, Ibnu Battal, Al-Aini, dan sekian yang lainnya. Terhadap satu kitab, semakin banyak menunjukkan kitab ini semakin tinggi nilainya dan semakin baik untuk kita pelajari. Nah, kembali kepada qasidah Al-Ha'iyah, ditulis oleh Al-Imam Hafidz Al-Allamah Syekh Baghdad Abdullah Ibnul Imam Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud sendiri, beliau adalah Sulaiman Ibnul Ash'af, sehingga nama dan kunyah penulis adalah, kalau sekaligus dengan kunyah dan nama ayahnya, beliau Imam Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Dawud Sulaiman Ibn Ash'ath As-Sijistani. Ayah beliau ma'ruf Abu Dawud, sahibu sunan, Sunan Abu Dawud, yang menjadi salah satu dari 6 induk utama kitab hadis, sehingga disebutkan, diriwayatkan Abu Dawud oleh Abu Dawud, Abu Dawud. Ini anak beliau, Abu Bakar Ibn Abi Dawud. Beliau dilahirkan di tahun 230 Hijriah, semenjak belia oleh ayahnya diajak safar, rihlah untuk belajar dan menuntut ilmu ke Khurasan, Asbahan, Baghdad, Kufah, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, karena di situ markas-markas ilmu di zaman itu, banyak muhaddithin, para syuyukh, para ulama berada di negeri-negeri itu. Maka dicari, makanya di Mimbabil Faidah kata Imam Syafi'i, safar, rihlah fi talabil ilm, banyak manfaat dan faidah dengannya. Talibul ilm lebih mendapat banyak fawaid ilmiah. Kata Imam Syafi'i, inni ra'aitu wuqufal ma yufsiduh, insala taba wa illam yasil lam yatibi. Air itu aku memandangnya akan rusak kalau diam di tempat. Kalau air menggenang terus di situ, lama-kelamaan kan bau, enggak enak. Tapi kalau air itu mengalir, jalan, jadi segar. Kamu lihat sungai, baunya pun segar. Tapi kalau air menggenang, akan busuk dan bau. Ini Imam Syafi'i ingin menjelaskan, begitu pula orang, kalau dia diam di satu tempat, tidak rihlah untuk talabul ilm, mencari ilmu tentunya kepada para ulama ahlu sunnah, syuyukh ahlu sunnah, jika ada, nah, akan lebih luas keilmuannya dibanding yang berdiam di satu tempat, akan kurang pengetahuannya. Imam Syafi'i juga pernah katakan atau dinisbatkan, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i pernyataan beliau bahwa anak panah pun tidak akan diketahui ketajamannya kecuali ketika lepas dari busurnya. Kamu tahu anak panah kan? Ketika orang mana sehebat apapun panah ini, semahal apapun kamu beli, gak akan ada gunanya. Gak akan ketahuan kehebatannya. Sampai anak panah ini harus lepas dari busurnya. Begitu lepas, anak panah ini baru lari dan menuju bidikan yang diinginkan. Intinya, kalau anak panah ini harus lepas dari busurnya, menjauh dari busurnya, begitu pula orang thalibul ilm harus, bukan harus, baik bagi dia untuk meninggalkan negerinya, kampung halamannya, safar ke sana kemari untuk thalibul ilm. Begitu pula Imam Syafi'i dinisbatkan ke beliau, beliau katakan singa tidaklah disebut penguasa hutan, raja hutan, kecuali ketika dia keluar. Dia enggak diam, tapi dia keluar dari sarangnya, lari berburu mencari mangsanya, baru dia ketahuan garangnya, hebatnya. Asyahid, contoh-contoh saja disebutkan oleh beliau pentingnya thalabul ilm. Rihlah tentunya kepada ahlu sunnah. Makanya kemudian dicontohkan oleh para ulama, mereka rihlah ke sana kemari. Al-Mu'allif Abu Bakar rihlah ke negeri-negeri yang disebutkan tadi. Dan negeri-negeri itu negeri ilmu di zaman itu. Khurasan, Rusia dan sekitarnya, Afghanistan, Asbahan, Baghdad, Kufah, Mekah, Madinah, Syam, Mesir. Nah, lalu beliau banyak tinggal setelah tawaf ke sana kemari. Banyak tinggal di Baghdad. Dan syekh pertama yang beliau dengar darinya adalah Muhammad Ibn Aslam At-Tusi. Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan ayah beliau Abu Dawud sangat senang sekali karena dikenal siapa Muhammad bin Aslam At-Tusi zaman itu, ulama besar. Ya gampangnya kalau kita sekarang misalnya, kita sebagai orang tua ingin anak ini belajar kemana, anak kita misalnya saja Allah kasih kemudahan bisa duduk majelis menimba ilmu di Syekh Robi, di Syekh Ubaid. Ya, siapa orang tua yang enggak senang? Itu ulama besar, imam besar di zaman kita. Senang sekali. Ya seperti itulah. Muhammad bin Aslam At-Tusi ulama besar di zamannya. Begitu Abu Dawud tahu bahwa anaknya Abu Bakar duduk thalabul ilm di majelis Muhammad bin Aslam, maka sangat senang Abu Dawud mendengar itu rahimahullahu taala. Termasuk yang menunjukkan semangat dan kesungguhan Imam Abu Bakar di dalam thalabul ilm yang disebutkan, beliau menjelaskan dalam biografinya, aku masuk Kufah, kata Abu Bakar, waktu itu memiliki hanya satu dirham. Maka aku belikan dengan satu dirham itu satu mud dari biji-bijian semacam kacang begitu, kacang-kacangan. Maka aku makan kacang itu sebagai camilan begitu. Sambil aku menulis riwayat hadis-hadis Abu Sa'id Al-Ashaj. Sambil mencatat, sambil ngunyah kacang, sambil nulis, bukan kemudian makan hanya makan. Kata Abu Bakar ibn Abi Dawud, begitu kacang habis, telah aku rampungkan mencatat 30 ribu hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Ashaj. 30 ribu hadis. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan juga dikenal dengan hafalan beliau, sehingga beliau katakan, di Asbahan aku menyampaikan hadis dari hafalanku sebanyak 36.000 hadis. 36.000 hadis, semua itu beliau sampaikan dengan hafalannya di luar kepala ketika saat beliau di Asbahan. Kata murid beliau, murid Abu Bakar, yaitu Imam Ibnu Syahin, ma'ruf Abu Hafiz Ibnu Syahin. Kata Ibnu Syahin, Syekh kami, Imam Abu Bakar, mendiktekan kepada kami selama 2 tahun kami belajar kepada beliau, dan belum pernah aku melihat beliau memegang kitab. Artinya dikte itu dari hafalannya semua. Rahimahullah. Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud tentunya banyak berguru kepada ayahnya sendiri, Abu Dawud, syuyukh beliau, juga Ahmad bin Saleh, Muhammad bin Bashar, Amr bin Uthman Al-Himsi, Ishaq Al-Kausaj, dan juga Amr bin Ali Al-Fallas, Imam Besar, dan juga Imam Muhammad bin Yahya Al-Zuhli, juga Imam Besar, rahimahullah. Imam-imam besar di zamannya, Muhammad bin Yahya Al-Zuhli juga ulama yang cukup terkenal, imam besar di zamannya, rahimahullahu ta'ala. Adapun murid-murid beliau juga banyak, tidak sedikit dari mereka juga a'immah, antara lain Imam Ibnu Hibban, sahibus sahih, punya sahih Ibnu Hibban, ini murid beliau, murid Abu Bakar. Begitu pula Imam Daruqutni, ma'ruf. Begitu pula tadi Ibnu Syahin, juga imam. Demikian pula Abu Muhammad, Ahmad Al-Hakim, juga Ibnu Battah, dan beberapa yang lainnya. Pujian para ulama terhadap beliau, antara lain Al-Hafidh Abu Muhammad Al-Khallal menyebutkan Ibnu Abi Dawud Imam Ahlil Iraq, imamnya Ahlil Iraq. Wa man nasaba lahu sultan al-mimbar, dan termasuk yang dipercaya oleh sultan untuk berbicara di atas mimbar. Zaman itu tidak sembarang orang bisa naik mimbar untuk khutbah, karena yang mendengar ribuan orang di jamek, di masjid jamek yang besar, atau itu selain Jumat juga Id, di Idul Fitri atau Idul Adha, hanya orang-orang yang dipilih dan diizinkan oleh khalifah untuk berbicara. tentunya yang diizinkan ulama-ulama yang terkenal keilmuannya, punya wibawa dan berkedudukan besar. Di musim haji, tentunya sebelum zaman beliau, zaman tabi'in, khalifah melarang untuk berfatwa. Tidak boleh ada yang berfatwa, dan antum tahu musim haji banyak kasus, banyak masalah, orang begini, orang begitu. Mereka ingin tahu hukum, boleh enggak ini terjadi begini, terjadi begitu. Khalifah menentukan yang boleh berfatwa saat haji hanyalah Atha Ibn Abi Rabah, Imam Tabi'in Ma'ruf. Menunjukkan kedudukannya, kewibawaannya dan ilmunya diakui oleh khalifah. Al-Muhim, demikian pula Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud, salah satu ulama besar yang berwibawa dan dikenal keilmuannya sehingga diizinkan oleh khalifah untuk berbicara dan berkhutbah di atas mimbar. Kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kana faqihan aliman hafidha. Abu Bakar seorang faqih alim hafidh. Disebutkan pula oleh Adz-Dzahabi, kana min buhuril ilm, termasuk dari lautan ilmu. Artinya karena luasnya ilmu beliau, banyaknya ilmu beliau, bahkan kata Dzahabi sebagian ulama mengatakan beliau lebih afdol dari ayahnya Abu Dawud karena keilmuannya. Rahmatullahi alal jami'. Kata Dzahabi sendiri, karena keilmuan Abu Bakar, riasatul Hanabilah intahat ilaihi bi Baghdad. Hanabilah nisbat kepada Hambali, Imam Ahmad, tapi yang dikehendaki artinya sebutan bagi ahlu sunnah di zaman itu. Artinya kepemimpinan ahlu sunnah, ulama besarnya, rujukan mereka di Baghdad kembalinya kepada beliau rahimahullah. Kata Dzahabi, minal hafidh al-mubrizin, mubarrizin termasuk hafidh yang tersohor, ma'ruf keilmuannya, hafalannya, ma huwa biduni abihi. Kata Dzahabi, dan beliau bukan seorang anak yang kedudukannya di bawah ayahnya secara keilmuan. Artinya jangan dianggap karena anak kemudian Abu Bakar berarti kedudukan ilmiahnya di bawah ayahnya Abu Dawud. Tidak, kata Dzahabi. Kalau dibandingkan dengan ayahnya pun kurang lebih keilmuan beliau. Padahal Abu Dawud ulama besar di zamannya rahimahumullah. Adapun akidah beliau, tentunya beliau di atas akidah salaf, para ulama hadis, dan yang paling menunjukkan jelas hal itu ya qasidah beliau ini, Ha'iyah ini. Di awal sudah beliau katakan, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, Quran, sunnah. Ikuti hidayah, yang datang dari Rasul SAW, petunjuk. Jangan kamu menjadi bid'i, ahlul bid'ah, agar kamu bahagia. Jadi rajul ala aqidatis salaf. Bait-bait syair yang setelahnya. Ringkas qasidah beliau ini, namun banyak merangkum kepada kita mujmal global aqidah ahlus sunnah wal jamaah, aqidah salaf dari para sahabat dan tabi'in. Setelah beliau sebutkan manzumahnya, Abu Bakar ibn Abi Dawud mengatakan, hadza qawli wa qawlu abi wa qawlu syuyukhina wa qawlil ulama mimman lam narahum kama balaghana anhum. Ini pendapatku, yani ini akidahku, ini akidah ayahku Abu Dawud. Seperti ini dalam qasidah ini, manzumah ini. Dan ini pula akidah syuyukhku, guru-guruku, dan para ulama yang belum pernah aku jumpai, namun sampai kepadaku bahwa mereka pun seperti ini akidahnya. Dalam syair, dalam qasidah akan tersebutkan nanti bagaimana dalam masalah takdir, bagaimana dalam masalah jannah wa nar, akidah-akidah ahlu sunnah. Kata Abu Bakar ibn Abi Dawud, faman qala alayya ghaira dhalik faqad kadzab. Maka yang berbicara menisbatkan kepadaku selain dari yang aku katakan ini, maka dia telah berdusta, mengada-ngada. Karena beliau sudah yufsih, sudah menjelaskan dengan nyata, ini akidahku dalam manzumah ini, seperti ini keyakinanku. Maka kalau Anda menuduh bahwa aku berpendapat begini, berkeyakinan ini, Anda dusta. Karena tidak ada yang lebih jelas dari ucapan orang itu sendiri. Bukan lagi dinukilkan, dia sendiri menjelaskan. Begini akidahku, seperti ini manhajku. Al-Muhim, Abu Bakar ibn Abi Dawud wafat di Baghdad pada tahun 316 Hijriah, sehingga umur beliau kurang lebih 87 tahun. Disebutkan jenazah beliau disolati oleh kurang lebih 300 ribu atau lebih jamaah. Disolati oleh 300 ribu orang atau lebih. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Itu sekilas tentang muallifnya, agar kita tahu kedudukan beliau dan patut untuk kita pelajari qasidahnya, karena orangnya setinggi itu wibawa dan kedudukan ilmiahnya, bagaimana di mata para a'imah dan para ulama. Jadi telah ternukilkan Dzahabi, Khatib al-Baghdadi, dan para ulama lain yang muliakan beliau. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau dalam manzumahnya, di qasidah beliau ini, menyebutkan ada 33 bait. Tentunya masing-masing bait terdiri dari dua baris, soder dan ajz, sebanyak 33 bait. Nah, Baik. Di awal bait kita, Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah menyebutkan, tamassak bihablillah wattabi'il huda wala takubidi'iyan la'allaka tuflihu. Ha, makanya disebut ha'iyya, akhir tiap bait ha, tuflihu. Wadin bikitabillah wassunanillati atat an rasulillahi tanju watarbahu. Hak lagi. Di awal demikian beliau menganjurkan untuk orang berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu kitabullah, mengikuti kitabullah berarti meninggalkan segala ahwa wal bid'ah yang menyalai Quran wa sunnah dan mengambil menjadi sumber agama pula sunnah-sunnah yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ hidayah. Wattabi'il huda, ikuti hidayah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sampaikan ini merupakan intisari dari agama. Demikian beliau ambil dari makna ayat-ayat Quran dan hadis Rasul, antara lain di dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dalam kalian berjamaah, dalam keadaan berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah dalam agamanya, dengan jangan kalian bercerai-berai dalam menegakkan agama Allah dengan meninggalkan perintahnya atau dengan melanggar larangan-larangannya, karena itu yang mencerai-beraikan kalian. Meninggalkan perintah dan melanggar larangannya. Juga Allah sebutkan di Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini Al-Qur'an tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, huda. Makanya beliau sebutkan wattabi'il huda, ikuti petunjuk ini yang ada dalam Qur'an, ada di dalam sunnah, agar kamu tuflihu, terbahu, agar kamu sukses, bahagia, beruntung dan selamat di dunia dan akhiratmu. Terkait Rasulullah juga banyak Quran menyebutkan, antara lain dalam Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disampaikan Rasul, ambil oleh kalian. Yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan oleh kalian. Kewajiban untuk berpegang teguh dan mengamalkan segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Qasas. Allah sebutkan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau istijabah padamu Rasulullah, enggak mau nurut, enggak mau taat, ketahui mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Makanya beliau ingatkan tadi, wala taku bid'iyan, jangan kamu jadi mubtadi', jangan jadi pengikut bid'ah, karena itu semua hawa nafsu. Tidak menjawab, tidak mentaati yang Rasul ajarkan, malah menyelisih apa yang beliau sampaikan. Ahwa in fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapa orang yang lebih sesat dari yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Hadis antara lain, hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menyebutkan, innaha satakunu fitnah, akan ada fitnah. Qala qultu famal makhraj minha, apa jalan keluar darinya? Qala kitabullah, kitabullah Al-Quran, fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hakamu ma bainakum. Quran ini di dalamnya ada berita umat sebelum kalian, ada berita yang setelah kalian nanti, akhirat dan rinciannya, dan hukum menyelesaikan perselisihan dan perbedaan di antara kalian. Wa huwal fasl laisa bil hazl, man tarakahu min jabbar qasamahullah. Quran itu jelas hukumnya, bukan main-main. Yang meninggalkannya sekuat apapun dia akan dihancurkan oleh Allah. Wa man ittaba'a al-huda fi ghairihi adallahu Allah. Dan yang mencari petunjuk, menginginkan hidayah selain dari Quran, akan Allah sesatkan. Enggak akan dia dapati petunjuk dari selain Quran. Huwa hablullahil matin, maka dia tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikril azim, dan dia dzikrul azim. Wa huwa siratul mustaqim, wa huwa alladhi la yazighu fihi al-ahwa wa la taltabis bihi al-asya. Quran yang tidak bisa dipermainkan oleh hawa nafsu, tidak akan bisa dirancuhkan. Wa la yashba' minhul ulama, dan tidak akan pernah kenyang ulama darinya. Wa la yakhluqum an tulir rad, dan tidak akan usang, tidak akan bosan kamu padahal kamu sering kembali membaca dan membacanya. Enggak akan pernah bosan, dan itu ayat tanda kebesaran Allah. Kitab mana yang seperti ini? Berapa kali kamu baca Fatihah dan ayat-ayat Quran yang lain, merasa bosan saja tidak? Kitab apapun itu selain Quran, Sunnah, kamu baca sekali, dua, tiga, lima kali, Mau baca lagi bosan, sudah tahu itu isinya. Tapi Quran. Wala tanqadhi ajaibuh, dan tidak pernah berhenti keajaibannya. Wa huwallazi tanahal jinnu hina sami'athu an qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan para jin pun ketika mendengar sampai mereka katakan itu, kami dengar Qur'anan ajaba, yang penuh keajaiban. Yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Membimbing ke jalan yang lurus, kami beriman padanya dan kami tidak menyekutukan Allah Rabb kami dengan yang lain. Man qala bihi suddiq atau sadaqa. Yang berbicara dengan Quran, berdasarkan Quran, akan dibenarkan. Karena ucapannya didasari ayat kalamullah. Wa man amila bihi ujir. Dan yang beramal dengannya akan berpahala. Wa man hakama bihi adal. Dan berhukum dengannya pasti adil, karena hukum dari Allah Rabbul Alamin. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan yang berpegang teguh dengannya terbimbing kepada siratal mustaqim. Dan ma'ruf hadis Irbad ibn Sariyah, bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan wasiatnya, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah ila akhirihi, hadith ma'ruf. Berarti apa yang disampaikan oleh imam, muallif atau nazim, terambil dari nusus Quran dan sunnah yang jelas. Bahwa memang Allah dan Rasul pun memerintahkan dan menganjurkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, untuk orang itu kembali dan berpegang itu yang dia yakini, itu yang dia amalkan, sumber dalam dia beragama, dia ambil dari ini, Quran dan sunnah. Karena kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang tadi disebutkan dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala an. Muallif Imam Abu Bakar dengan ini ingin menjelaskan kepada kita pula, sebelum masuk kepada rincian bab-bab akidah yang akan beliau sebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah termasuk beliau tentunya, dalam perkara akidah, dalam masalah agama, ngerujuknya kepada Quran wa sunnah ini, agar kita selamat, maka akidah kita pun harus didasari oleh Quran dan sunnah. Itu yang beliau ingin jelaskan. Karena keduanya masdar talaqi, sumber orang mengambil ilmu, didasari oleh pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, pondasi yang jelas, pasti benarnya Quran wa sunnah, sehingga akidah yang bersumber kepadanya pun pasti menjadi akidah yang benar pula, menjadi akidah yang kokoh pula. Maka dengan itu tidak ternodai akidahnya dengan noda-noda bid'ah, batil, khurafat, dan yang semisalnya. Karena bersumber kepada Al-Quran wassunnah. Oleh karena itu a'immah dan para ulama tidak mau keluar walaupun sedikit saja dari keduanya. Seperti kata Imam Auza'i, nadur ma'al kitab wassunnah haitsu dar. Kita berjalan, berputar bersama Quran, sunnah dimanapun dia berputar. Quran kesana, ya kita kesana. Sunnah kesana, ya kita kesana. Ngikut maksudnya. Kita di belakangnya. Artinya bagaimana Quran ajarkan, ya itu yang kita pegangi. Bagaimana sunnah contohkan, sunnah didikkan, ya itu yang kita pegang teguh. Itu yang kita yakini. Kita tidak ingin keluar dari apa yang dijelaskan di dalam Quran dan sunnah. Sehingga akidah a'immah, ini kelebihan mereka, akidah ahlu sunnah, tidak ada yang dari diri mereka satupun. Tidak ada. Cari dalam akidah mana? Akidah yang mana? Yang itu bersumber kepada menurut saya. Hemat saya, pendapat saya, masalah ini, akidah ini begini. Enggak akan ada. Semuanya bersumber kepada Quran, sunnah. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Akidah ini, masalah jannah, nar, takdir, asma'us sifat, ini, itu. Selalu kembalinya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Oleh karena itu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, akidah i'tiqad bukan milikku, bukan pula milik imam dan ulama yang lebih besar dariku, tetapi itu milik Allah dan Rasulnya. Ini kembali itu kepada Allah dan Rasulnya. Ulama hanya menjelaskan dan menyampaikan. Seperti pernyataan Imam Syafi'i, ma'ruf, minallah ar-risalah. Allah yang turunkan risalah melalui Jibril alaihissalam, wa 'alal rasulil balagh, kewajiban rasul menjelaskan, menyampaikan ke umatnya. Dan telah beliau sampaikan sebaik mungkin. Wa 'alaina taslim, kewajiban kita menerima. Pelajari, meyakini dan mengamalkannya untuk kemudian mendakwahkannya. Maka begitulah akidah a'immah, akidah para ulama sunnah. Makanya begitu seringnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam khutbahnya, khutbah hajah. Hanya Syekh Albani juga, Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan, dan beliau punya kitab khutbatul hajah yang sering antum dengar, ma'ruf, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Kenapa sering diulang oleh Rasulullah SAW berkali-kali dan terus-menerus? Karena pentingnya makna ini. Fa inna asdaqal hadith kitabullah atau kalamullah. Ucapan terbenar adalah perkataan Allah, kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Quran, sunnah. wa syarral umur muhdatsatuha, sejelek perkara adalah yang baru diada-adakan bid'ah. Untuk mengingatkan ini, bahwa selalu dan selalu dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, kembali kepada Quran, sunnah, karena itu perkataan terbenar. Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila, wa khairul huda huda Muhammad, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Hidayatul irsyad, hidayatul bayan, betul-betul beliau menunjukkan ke siratal mustaqim sebagai petunjuk, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber dalam kita beragama. Makanya sering diulang oleh Rasul dan dianjurkan untuk sering dibaca dalam khutbah hajat, dalam mukaddimah, untuk mengingatkan umat terus menerus tentang betapa pentingnya dan betapa mendasarnya perkara ini. Dengan demikian, mu'allif atau an-nadhim dalam dua bait ini mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa agama ini yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran dan Sunnah, pegangi erat-erat, pelajari. Dan tiap kita mempelajari akidah, ketahui dalilnya, mengingatkan kita kalau dalam Thalathatul Usul, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ma'rifatuddin atau ma'rifatul Islam bil adillah, tentang ilmu, wajiban berilmu yang ketiga, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul din bil adillah, dengan dalilnya. Kamu berkeyakinan ini, pelajari apa dalilnya, sehingga kamu di atas bayyinah. Dan tidak sama orang yang di atas bayyinah dengan orang yang jahil. Allah sebutkan afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Apa sama? Yang satu di atas kejelasan, bayyinah, dia tahu akidah ini dasarnya ayat ini, hadis ini dari Rabbnya, dengan orang yang amal jeleknya dihiasi oleh syaitan, baginya itu tampak baik. Zuyyina lahu su'u amalih, amalannya jelek, sesat, tapi ditampakkan oleh syaitan baginya kalau itu baik baginya. Ya, jelas jauh berbeda. Di akhir bait beliau katakan la'allaka tuflihu, atau di bait kedua tanju wa tarbahu. Dengan akidah yang seperti ini, kalau itu yang kamu pelajari, itu yang kamu pegang teguh padanya, kamu akan tuflih, falah. Al-falah nailul abdi, likulli matlub, ketika seorang hamba mendapati segala kebaikan yang dia harapkan, atau Nail al-marhub wa salamatuhu min kulli marhub. Dan bukan hanya itu, dia pun selamat dari segala yang dia takuti, segala kejelekan, dan itu di dunia dan akhirat. Hadal falah, tuflihu, kamu akan dapati segala kebaikan, kamu akan selamat dari segala kejelekan, dan itu keuntungan. Dan juwa terbahu, apalagi yang kamu harap selain itu kalau kamu akidahnya seperti ini. Di dalam ayat Quran Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang sudah dimau'idhahkan kepada mereka, sudah diajarkan ilmunya, lakana khairan lahum, niscaya itu baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka dalam akidahnya, mengkokohkan mereka dalam istiqomahnya, dalam ibadahnya. Maka orang yang berada di atas ilmu, berada di atas amal soleh, di atas Quran wa sunnah, dia berada di atas khairiyah, ala khairiyah. Karena Allah katakan lakana khairan lahum, kalau saja mereka mau mengamalkannya, itu yang dia pegang teguhi, dan itu dia amalkan, diyakini pada dirinya, dan dia amalkan konsekuensinya, tuntutannya. Dia alal khair, lakana khairan lahum, wa syadda tathbita, dan lebih mengkokohkan seorang hamba. Dan itu tentunya harapan dambaan setiap muslim yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan di dunianya dan akhiratnya. Ila huna, insyaallah kelanjutannya pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wal afu minkum, agak mengambil waktu antum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.